بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار sampai di mana pembahasan mulakhas ya mulakhas al-khulasat fi usul fiqh kita berarti takhsis munfasil ya. Baik. Ya, setelah sebelumnya kita mengetahui bahwa kita bisa ya. Sebelum di mana sebelumnya kita telah mengetahui bahwa takhsis itu terbagi kepada dua. Ini perilaku mengkhususkan itu terbagi kepada dua, ada yang sifatnya muttasil dan ada yang sifatnya munfasil. Ada yang terhubung dan ada yang terpisah. Terhubung itu menggunakan istisna, menggunakan syarat dan juga menggunakan sifat. Adapun terpisah maka ataupun tidak terhubung maka tempatnya adalah seperti berikut ini, yakni takhsisul kitab bil kitab yang kemarin sudah kita bahas, kemudian takhsisul kitab bis sunnah. Nah, jadi dikatakan oleh musannif wa yajuzu takhsisul kitab bis sunnah mutawatiratan kanat aw ahadan ka takhsis qawlihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum. العام الشامل لأولاد الأنبياء وغيرهم مع قول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث فخصص الإرث بغير أولاد الأنبياء وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم الكافر ولا الكافر المسلم فأخرج من اختلف دينه من الإرث مع كونه داخلا في الآية. Nah, jadi juga boleh mengkhususkan as-sunnah. Ya, jadi juga boleh Alkitab ataupun Al-Quran itu mengkhususkan hadis. Baik, sebentar, takhsis Alkitab. Oh, bukan ya? Iya, boleh mengkhususkan Al-Quran dengan hadis. Maksudnya hadis yang mengkhususkan si Al-Quran ya. Alkitab sebagai mukhassasnya, sementara hadis sebagai mukhassisnya. Kan begitu. Baik hadis tersebut mutawatir ataupun hadisnya ahad ya. Tetap diperkenankan ya, si hadis mengkhususkan Al-Quran seperti mentakhsis firman Allah ataupun mengkhususkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bunyinya yusikumullahu fi auladikum, Allah mewasiatkan kalian tentang warisan terhadap anak-anak kalian. Nah, di sini firman Allah umum. Ya, di sini firman Allah yang mencakup seluruh yang mencakup anak nabi dan juga selain anak nabi. Ya, karena di sini dikatakan yusikum. Ya. Allah mewasiati kalian, ya. Yusikumullahu fi auladikum, di dalam memberi warisan kepada anak kalian. Nah, di sini firman Allah ini di mana mencakup anak nabi dan juga bukan anak nabi. ataupun selain dari selain anak Nabi. Ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam, namun di sana terdapat hadis Nabi yang sabda Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu. Kami ya, sekalian para nabi itu tidak mewarisi. Maka ucapan Nabi ini mengkhususkan warisan hanya terjadi pada selain anak Nabi. Maka salah otomatis berarti firman Allah tadi itu hanya hanya terjadi warisan tersebut hanya terjadi kepada selain anak Nabi. Karena di sini dikatakan Nabi tidak mewarisi anak-anaknya. Ya. Artinya berarti hadis Nabi ini mengkhususkan permasalahan warisan yang hanya terjadi pada selain anak Nabi. Dan juga terdapat di sana hadis yang isi sabda Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mewarisi seorang yang kafir dan tidak pula orang yang kafir mewarisi seorang yang muslim. Maka di sini Nabi SAW mengecualikan orang yang beda agamanya dari pewaris dari permasalahan warisan. Jadi mengecualikan orang yang beda agamanya dari permasalahan warisan. Di mana sebelumnya firman Allah, yusikumullahu fi auladikum, tidak memandang soal dia yang mau diwarisi kafir ataupun yang mau diwarisi muslim. Yang jelasnya Allah mewasiatkan kita untuk mewarisi anak-anak kita. Kan begitu. Ya, tentang warisan terhadap anak-anak kita. Namun ternyata di sini ada pengecualian di mana orang yang beda agamanya ya dikecualikan dari permasalahan waris yang ada pada firman Allah. Nah, jadi artinya hadis ya hadis di sini baik itu mutawatir maupun hadisnya ahad itu dapat mentakhsis Al-Qur'an, dapat mengkhususkan Al-Qur'an. Ya ma'a kaunihi dakhilan fil ayah. Ya, demikian. Mentaksis yang baru maksudnya. Hadisnya, maksudnya yang jelas. Mentaksis itu hadis yang kedua. Maksudnya kalau warisan diwariskan sama muslim saja. Iya, jadi artinya karena di sini Rasulullah SAW itu mengecualikan permasalahan ini, permasalahan waris ini terhadap orang yang beda agamanya, karena lafaz Nabi orang muslim itu gak akan mewarisi orang kafir, yang artinya apabila anaknya kafir dia tidak akan memberikan dia tidak akan mewarisi anaknya yang kafir tersebut, dan sebaliknya orang kafir juga tidak mewarisi orang muslimnya. Jika misalkan anaknya muslim ya artinya si anak tidak akan menerima warisan dari ayahnya yang kafir, kan begitu, jika si ayah si orang tuanya kafir. Nah demikian. Nah, sementara firman Allah kan umum, yusikumullahu fi auladikum. Yang di sini tidak disebutkan status auladnya. Pokoknya selama dia seorang anak, dia nerima waris, kan gitu ya. Karena auladikum sebagaimana kemarin sewaktu kita membahas soal siyaghul am, ya, siyaghul umum, salah satunya adalah apa? Bentuk jamak yang diidhafahkan. Bentuk jamak yang mu'arraf dengan idhafah ya. Yang mu'arraf dengan idhafah ataupun yang ditakrif dengan idhafah. Nah, ini di sini maka bisa kita lihat di sini sesuatu yang ditakrif dengan idhafah. Ya, kemarin apa bahasanya di sana? Al-jam'ul mu'arraf bil idhafah. Ya benar, al-jam'ul mu'arraf bil idhafah. Nah, ya. Karena di situ disebutkan ada dua ya, al-jam'ul mu'arraf bil idhafah sama al-mufradul mu'arraf bil idhafah. Jadi bentuk jamak yang ditarif dengan idhafah dan bentuk mufrad yang ditarif dengan idhafah. Ya, jadi singkatnya al-mu'arrafu bil idhafah, yang ditarif sebab idhafah. Nah, di sini bisa kita lihat auladikum adalah lafaz yang ditarif sebab idhafah. Berarti ini merupakan sighah umum. Nah, sighah umum ini kemudian ditakhsis oleh lafaz Nabi, ya, oleh hadis Nabi SAW, la yarisul muslimul kafir walal kafir muslim, dan juga ditakhsis oleh hadis Nabi yang lainnya, nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu, yang artinya anak Nabi itu enggak menerima warisan. Ya, karena Nabi tidak mewarisi. Ya, jadi sementara sebelumnya itu umum sekali, baik itu anak Nabi maupun bukan anak Nabi, karena auladikum. Siapapun anak itu, ya selama dia anak, dia ngedapatin warisan. Ya. Namun karena adanya hadis Nabi tadi, oh berarti ini hanya terjadi pada selain anak Nabi. Sebab Nabi bilangnya la nurisu, kami enggak mewarisi. Ya. Nah, kemudian juga baik itu anak muslim maupun anak kafir aslinya, ya, pada dasarnya. Namun saat ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarisul muslim al kafira wal al kafiru al muslima, maka jadinya di sini berarti firman Allah hanya berlaku pada anak yang muslim saja. Maksudnya muslim ke muslim saja. Saat beda agamanya maka dia tidak bisa menerima warisan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya, yang mana tadinya ma'a kaunihi dakhilan fil ayah, yang mana tadinya permasalahan ini masuk ke dalam ayat. Permasalahan beda agama ini, karena Allah cuma bilang fi auladikum, kan gitu. Ini am syamil dalam hal tersebut, kan gitu ya. Ma'a kaunihi dakhilan fil ayah, itu maksudnya. Ya, di mana tadinya permasalahan ini masuk ke dalam ayat. Nah, demikian. Ya, kemudian berikutnya takhsisus sunnah bil kitab. Ini juga salah satu di antara bentuk at-takhsisul munfasil, ya, takhsis yang terpisah, takhsis yang tidak terhubung, yaitu di mana hadis ditakhsis oleh kitab, ya, dikhususkan oleh Al-Qur'an. Wa yajuzu takhsisus sunnah bil kitab, dan juga boleh, ya, dapat terjadi atau bisa terjadi hadis itu ditakhsis ataupun dikhususkan oleh Al-Qur'an. Wa dzalika kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan permasalahan ini sebagaimana contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ukhida min hayyin fahuwa mayyitun. Ya, ma ukhida min hayyin fahuwa mayyitun. Apa yang diambil, ya, sesuatu ataupun ya, apa saja yang diambil dari yang hidup, ya, bukan orang, ya, enggak harus orang, dari yang hidup, bahwa mayitun, maka itu dikategorikan sebagai mayat, ya, mayit. Jadi kalau kita ingin mengambil sesuatu dari bahagian anggota tubuh yang hidup, ya harus sembelih, kan gitu, ya. Nah, demikian. Ya, jadi sisanya, ya, apabila kita ngambilnya tanpa penyembelihan, kan gitu, ya, ataupun semisalnya, ya, maka berarti dia terhitung mayit. Ya, jadi kalau misalkan kita ngebelah sayap ayam, kan gitu, ya, nah maka sayap ayamnya terhitung mayit, kan gitu. Ya, jadi nggak bisa dimakan, ya, harus disembelih, kan gitu. Baik. Nah, salah satu juga faedah dari lafaz Nabi ini ataupun sabda Nabi ini adalah yakunu najisan. Ya, kan gitu, karena sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, bahwa mayit itu najis, kan begitu. Walau si ayamnya belum mati, kan, ya, maksudnya si ayamnya, tapi sesuatu yang diambil dari sesuatu yang hidup, ya, sesuatu yang diambil dari yang hidup, maka sesuatu tadi itu dihitung mayit. Jadi salah satu faedahnya adalah, ya, yakunu najisan, jadilah benda tersebut benda najis. Wa minhu, dan diantaranya, ya, diantara termasuk yang dia itu diambil ataupun termasuk yang dia itu bahagian daripada daripada sesuatu yang hidup tadi ataupun benda yang hidup tadi adalah as-suf, ya, suf, bulu domba, ya, wasyar, wasyar, bulu kambing, baik, walwabar, bulu unta, minal hayawanil ma'kul, ya, ini maksudnya rambut-rambut dari jenis hewan, ya, hewan yang dimakan. Jadi ini maksudnya nama-nama rambut dari jenis hewan yang dimakan. Ya, wa minhu di antara contohnya berarti dan termasuklah ma ukhidha min hayyin fa huwa mayyit adalah as-suf. Maka itu termasuk. Ya karena di sini lafaznya umum kan gitu ya. Ma ukhidha min hayyin fa huwa mayyitun. Ya lafaznya sighahnya sighah am. Oleh karena itu mencakuplah suf, mencakuplah syar, mencakuplah wabar. Ya, jadi enggak cuma kakinya doang, tidak cuma apa namanya sayapnya saja atau mungkin pantatnya apa buntutnya saja kan gitu. Ya, tapi mencakup suf, syar dan wabar. Minal hayawanil ma'kul yang masuk dalam lafaz hadis Nabi ma ukhira min hayyin fa huwa mayyitun. Illa anna hadza khussa biqaulihi ta'ala. Namun ya, permasalahan ini terdapat pengkhususan dari firman Allah Subhanahu wa taala wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Dan dari bulu-bulunya ya, maksudnya dari bulu-bulu domba dan dari aubariha jamak dari wabar tadi bulu-bulu unta ya, wa asy'ariha dan dari bulu-bulu kambing athathan wa mata'an ya, dijadikan sebagai perabotan dan perhiasan ila hin sampai dia kadaluarsa. Nah, firman Allah ini mengkhusus ataupun mentakhsis hadis Nabi tadi yang ma'ukhidha min hayyin fa huwa mayyit. Karena kan di sini lafaznya umum, apa saja. Ya. Berarti ketika kita bilang apa saja, ya termasuklah di situ asuf, termasuklah di situ syar, dan termasuklah di situ wabar. Namun dikarenakan adanya ya, konteks Al-Qur'an yang seperti ini wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asafan kita jadikan sebagai perabotan wa mata'an dan kita jadikan sebagai perhiasan sampai dia enggak bisa digunain lagi kan gitu ilahin, maka ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksud ataupun yang termasuk dalam hadis Nabi tadi adalah selain yang dikecualikan ini ya selain yang disebutkan oleh Allah di sini begitu tentunya yaitu aswaf, aubar dan asy'ar. Ini boleh diambil juga. Iya, artinya ini tidak dikategorikan sebagai benda yang najis. Yang berarti kalau kita nyimpen bulu domba atau kita make bulu domba ke dalam ketubuh kita, ya berarti boleh kita bawa salat. Ya misalkan bulu domba itu kita masukkan ke dalam kantong apa ke selah-selah baju kita biar hangat kan begitu ya. Ya, biar enggak apa untuk menghangatkan badan ya berarti artinya tidak najis saat kita bawa sholat kan gitu. Walaupun diambil dari dia masih hidup gitu. Iya ya justru kan permasalahannya di situ memang karena kan hadis Nabi kan dikatakan ma ukhidha min hayyin pokoknya sesuatu yang diambil dari dari binatang yang hidup umpama kita bilang gitulah kita bilang aja lah di sini binatang ya biar lebih mudah dipahami. Jadi sesuatu yang diambil dari binatang yang hidup maka itu dikategorikan bangkai kan gitu ya dikategorikan bangkai. Nah maka ucapan ini lafaz ini tentunya kan termasuklah juga bulu ya kan gitu termasuklah juga bulu yang artinya saat dibilang bangkai berarti si bulu pun menjadi najis. Tapi dikarenakan adanya firman Allah ini, nah artinya hadis Nabi tadi menjadi dikhususkan begitu loh. Ya, jadi afrodnya, individunya ataupun individunya menjadi dikhususkan. Di mana berarti yang disebutkan oleh Allah ini terkecualikan. Ya, jadi bulu terkecualikan begitu. Sementara yang tidak disebutkan ya berarti tetap masuk kategorinya. Ya misal sayap ayam, ya sayap ayam tetap masuk kategorinya. Jadi kalau kita ambil sayapnya, ya najis. Ya, kan begitu. Ya artinya nggak bisa kita manfaatkan, apalagi kita makan kan begitu. Atau kaki ayam, ya maka najis. Ya umpama kaki ayamnya entah mau kita apain kan, begitu. Mau jadikan gantungan kunci umpama, ya maka najis. Begitu. Nah demikian. Jelas sampai di sini? Mafhum? Baik. Nah, ini termasuk takhsisul munfasil ya, karena memang firman Allah wa min aswafiha wa ubariha wa asy'ariha asatan wa matan ila hayyin, ini munfasil, terpisah dari ma ukhidha min hayyin fa huwa mayyit. Tapi firman Allah ini memiliki maksud ke sana, ya kan gitu ya. Memiliki ataupun ada tujuan ke sana. Ya, bisa memiliki tujuan ke sana. Yaitu tujuan mengkhususkan. Ya, kemudian selanjutnya takhsis sunnah bis sunnah. Ya, ini mentakhsis as-sunnah dengan sunnah juga. Seperti halnya takhsisul kitab bil kitab, mentakhsis Al-Qur'an yang mentakhsis Al-Qur'an. Nah, di sini as-sunnah yang mentakhsis ataupun mengkhususkan sunnah. Wa yajuzu takhsis sunnah bis sunnah. Jadi juga boleh hadis mengkhususkan hadis. Mutawatiran kanat am ahadan. Baik hadisnya itu mutawatir, ya, hadisnya mengkhususkan, maksudnya hadis mukhasisnya itu mutawatir, maupun hadis mukhasisnya itu ahad, yang gitu. Wadhalika ka takhsis qawlihi sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama' al-ushru. Fima saqatis sama' al-ushru al-ammi lil-qalili wal-kathiri biqawlihi sallallahu alaihi wasallam laysa fima duna khamsati awsaqin sadaqatun. Laysa fima duna khamsati awsaqin sadaqatun. Nah, ini contohnya. Seperti pengkhususan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10% ya, al-ashru ya, 10% untuk panen yang diairi dengan hujan, begitu ya maksudnya. Ya, yang diairi dengan hujan berarti yang tidak yang bukan disirami gitu ya, tapi yang diairi dengan hujan ataupun diairi dengan secara alami ya. Jadi dia enggak kita yang nyirami gitu. Nah, ini 10% ya, 10% maksud ini soal bayar zakat ya. Iya. Soal bayar zakat dari hasil pertanian. Nah, jadi 10% ya, untuk hasil panen yang diairi oleh hujan. Ya, fi masaqatis sama. Al-am lil qalil wal katsir. Maka lafaz ini itu lafaz umum yang mencakup baik panen dikit maupun panen banyak. Pokoknya 10%. Selama ngebayar 10% selama hasilnya itu diairi oleh hujan. Kan begitu. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, lafaz Nabi ini ataupun hadis Nabi yang ini ya, sabda Nabi yang ini itu ditaksis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsah aw sadaqah. Tidak ada sedekah untuk yang hasil panennya enggak nyampe 5 ausak. Yang berarti ya, ini tidak mencakup yang di bawah 5 ausak. Maksudnya hadis yang masalah ngeluarin 10% tadi. Dimana kan dikatakan kita wajib ngebayar 10% kalau misalkan hasil panen kita itu diairi oleh air, tanpa ngejelasin jumlah hasil panennya. Makanya di sini dikatakan al-am lil qalili wal katsiri, baik hasil panennya sedikit maupun banyak. Namun ternyata ya, lafaz Nabi ini itu ditakhsis oleh lafaz Nabi yang lain, di mana Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsati awsaq sadaqatun. Tidak ada pembayaran zakat ya, pada apa-apa yang hasilnya itu enggak nyampe 5 awsaq. Ya, 5 awsaq itu berkisar 600 sekian kilo ya, kalau nggak salah saya 700-an gitu ya, hampir 700 ya. Coba lihat aja, saya lupa berapa ya, 5 usak itu. Nah, demikian ya, usak bentuk jamak dari wasak ya, usak bentuk jamak dari wasak. Wasak ya, wasak pun coba lihat apa bahasa Indonesia wasak pun ya, nggak ada lah ya. Karena wasak pun itu kan muatan yang ada di dalam bahasa Arab ya. Ya, ton. Nah, di ton ya, diartikan ton ya. Ya enggak tahu ya apakah konferensinya itu sama dengan ton, ya enggak tahu juga. Cuma yang jelasnya 5 ausat, 5 wasat itu sekitar sekitar 600-an sekian gitu ya, 600 berapa gitu lupa saya. Ya coba wasat. Nanti dilihat lagi. Iya, wasat ya. Nah, demikian. Baik. Nah, ini contoh daripada ataupun kejadian penghususan hadis oleh hadis. Ya, ini juga bisa. Nah, kemudian jelas ya. Kemudian selanjutnya takhsis Al-Qur'an bil qiyas. Mentakhsis Al-Qur'an, mengkhususkan Al-Qur'an dengan qiyas. Bisakah ini? Ya, maka kata musannif di sini yajuz. Bisa. Ya, jadi yajuz takhsis Al-Qur'an bil qiyas. Qiyas dapat mentakhsis, bisa mentakhsis Al-Qur'an. Iya, jauh sekali ya. Namun di sini alasan musannif apa katanya? Li'annal qiyas dalilun syar'iyyun. Ya, karena sebenarnya qiyas itu adalah dalil syar'i, merupakan bukti syariat, ya, khitabullah. Ya, jadi qiyas itu adalah khitabullah. Yustanadu ila nassin min kitabin aw sunnatin. Ya, jadi dalil syar'i yang disandarkan kepada nas, kitab maupun hadis, ya. Jadi qiyas itu adalah dalil syar'i yang tersandar kepada apa namanya? Yang bersandar kepada istanada. Ini lazim atau mutaaddi? Kalau misalkan ini lazim ya pantasnya dibaca yastanidu ya, tapi kalau memang ini mutaaddi maka dibaca yustanadu ya, dalilun syar'iyun yustanadu, atau tapi jika dia lazim maka dalilun syar'iyun yastanidu, bersandar kepada nas dari kitab maupun hadis ataupun hadis. Apa? Bersandar berarti lazim ya, berarti ya lebih pas dibaca yastanidu ya, dibaca ma'ruf jika dia lazim. Jadi dalilun syar'iyun yastanidu ila nassin min kitabin aw sunnatin, dalil syar'i yang bersandar kepada nas dari kitab ataupun dari sunnah. Faka'annahuma, maka kata musannif selanjutnya faka'annahuma humal mukhassisani. Oleh karena itu seakan-akan keduanya itulah adalah si mukhassisnya, maksudnya Al-Quran dan Sunnah itu sendirilah sebenarnya si mukhassisnya, bukan kiasnya sebenarnya. Ya sebab kias itu adalah dalil syar'i yang tersandar kepada nas dari Quran maupun Sunnah, ya, dari Quran ataupun hadis. Jadi seakan-akan ya si Al-Quran dan hadis itu sendirilah yang sebagai mukhassisnya. Ya faka'annahuma humal mukhassisan. Jadi seakan-akan keduanya, maksudnya Al-Quran dan hadis itu sendirilah yang menjadi mukhassisnya, bukan qiyasnya. Ya karena qiyas tadi tersandar ke nas Quran dan sunnah. Gitu. Jadi ya seakan-akan si Al-Quran dan sunnah itu sendiri sebenarnya si mukhassisnya, mukhassis Al-Qurannya, kan begitu. Bagaimana firman, contohnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya wadzalika kaqoulihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā 100 jaldah. Al-ammi lil harri wal abdi. Nah di sini firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah lafaz umum yang mencakup non budak dan budak. Non budak itu bahasa Indonesianya apa? Bebas. Lucu ya. Orang yang bebas gitu. Gitu ngomongnya. Biasanya gitu. Oh enggak, orang yang bebas kan berarti bukan istilah ya. Ya. Kalau budak kan ya istilah. Ah, istilah kan. Nah, maksudnya lawan dari budak ada enggak bahasanya? Bahasanya sih ya. Nah, kalau bahasa Arab hur ya. Orang yang merdeka. Orang yang merdeka. Saya pikir itu juga bukan istilah ya. Iya, orang yang merdeka ini kan. Kalau ini kan budak ya maksudnya ya. Bukan istilah ya. Jadi pokoknya ya non budak lah ya. Jadi non budak maupun budak. Maka apa? Si penzina tersebut, baik dia berstatus non-budak ataupun berstatus budak, ya, si penzina tersebut itu dicambuk ya, sebanyak 100 kali. Ya, sebanyak 100 cambukan. Ya, karena lafaznya umum. Dari mana sirah umumnya? Ya, apa namanya? Al-istighraqiyah, kan gitu. Az-zaniyah itu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Nah, maka lafaz ini ya, firman Allah ini adalah lafaz umum yang mencakup hur dan abad. Orang merdeka ataupun hamba gitu ya. Jadi az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhumā mi'ata jaldah. Illa annallaha ta'ala khassa minhul inath minal 'abid. Akan tetapi ya, di sana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari permasalahan cambuk-mencambuk tadi ya, perempuan yang budak. Ya, perempuan yang budak. Yang isi apa namanya isi ataupun bunyi firmannya adalah fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat min al 'adzab. Fa idza uhsinna, jika mereka telah terhitung ataupun maksudnya terjaga gitu ya, fa idza uhsinna, ya apabila mereka sudah dihitung, maksudnya sudah dianggap sebagai istri, mungkin begitu ya. Ya, coba lihat terjemahannya, fa idza uhsinna. Al-Qur'an sih. Hah? Ya, Al-Qur'an, fa idza uhsinna. Ya, saya pikir maksudnya apabila mereka sudah dianggap sebagai istri ya, fa idza uhsinna, mereka sudah diperistrikan atau dikawinin. Fa in ataina bi fahishatin, maka jika dia melakukan perbuatan keji, ya, maksudnya ya melakukan perzinahan gitu ya, karena kita bercerita tentang zina di sini ya. Fa in ataina bi fahishatin, jika si apa namanya si perempuan budak tadi ya, jadi jika perempuan budak tadi itu telah dikawini begitu, lalu dia pun berbuat perbuatan keji, fa alaihinna nisfu ma lal muhsanati minal adabi, maka hukumannya adalah separuh dari apa yang didapatkan oleh perempuan yang bukan budak. Maka dia mendapatkan hukumannya mendapatkan separuh dari apa yang didapatkan oleh perempuan yang bukan budak. Ma'alal muhsanati. Ma'alal muhsanat berarti kembali ke firman Allah yang di atas tadi, yaitu 100. Ya, 100 kali cambukan. Nah, di sini dia ngedapatin 50 kali cambukan minal adzabi. Jadi dari apa, dari hukuman tersebut ya, minal adabi, dari azab tersebut ataupun hukuman tadi. Nah, di sini kan berarti si Al-Qur'an mengkhususkan Al-Qur'an. Ya. Ya, Al-Qur'an mengkhususkan Al-Qur'an. Nah, kiasnya di mana? Nah, di sini. Tsumma qisat dzukur 'alal inats bi nafyi al-farid wa nisfi al-haddi 'alal 'abdi aidan. Nah, di sini kita mengkiaskan karena kan di sini yang dikhususkan ataupun yang ditakhsis oleh Allah terhadap firman Allah yang sebelumnya yang ada di atas tadi, az-zaniyatu waz-zani. Nah, jadi firman Allah fa idza uhsinna itu mengkhususkan firman Allah az-zaniyatu waz-zani, yang isi dari benda yang dikhususkan adalah perempuan budak. Nah, namun di sini juga dikiaskan laki-laki yang budak. Tsumma qisat dzukur 'alal inats. Jadi laki-laki budak dalam hal ini juga dikiaskan kepada perempuan budak. Laki-laki boleh juga. Apa ya? Laki-laki bisa juga maksudnya dikiaskan. Iya, jadi di sini kita mengkiaskan laki-laki yang berstatus sebagai budak ya, terhadap hukum dalam permasalahan zina ini ya, terhadap hukum perempuan yang budak tadi. Yaitu apa? Dengan menafikan al-farik, perbedaan keduanya. Wa nisfil haddi 'alal 'abdi aidan. Dan juga menetapkan hukum yang separuh tadi, ya, menetapkan hukum yang separuh tadi terhadap si budak laki-laki itu juga. Nah, demikian. Jadi di sini artinya apa? Kita mentaksis Al-Qur'an dengan kias. Ya, mentaksis az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah, itu dengan kias ini tadi ya, yaitu dengan kias. Artinya kita begini, kita katakan bahwa hukum mencambuk 10 ya, hukum mencambuk 100 kali itu tidak berlaku pada seorang budak ya. Seorang budak walaupun laki-laki. Kenapa? Karena di sini terdapat dalil kias, di mana kita mengkiaskan laki-laki ke firman Allah fa idza uhsinna ini. Walau di firman Allah fa idza uhsinna ini yang dibahas adalah perempuan budak, bukan laki-laki budak, gitu loh. Nah, jadi itulah kenapa tadi Syekh ataupun Musannif mengatakan di atas faka'annahuma humal mukhassisan. Jadi seakan-akan ya sebenarnya si Al-Qur'an itu sendirilah yang mentafsis Al-Qur'an, begitu. Nah, jadi demikian. Mafhum di sini ya. Jadi di sini kita apa namanya ya, menggunakan kias untuk mengecualikan dari permasalahan pencambukan 100 kali tadi. Ya, karena kan di sini lafaznya umum ya, az-zani wa az-zaniyatu, tidak memandang apakah dia seorang budak ataupun dia bukan seorang budak ya, atau non budak. Namun ternyata ini hanya berlaku untuk non budak, tidak berlaku untuk budak. Dalilnya mana? Ya, kias. Kiasnya kemana? Kiasnya ke firman Allah fa idza uhsinna. Ya, kenapa kita bilang kias? Sebab di sini Allah hanya menyebutkan inas. Ya, namun dikiaskan. Ya, wa qisa dzukur ya, di apa namanya? Di dikategorikan jugalah si laki-laki da, apa dengan hukum yang sama. Ya, laki-laki si budak maksudnya ya. Yang berstatus budak, nah demikian. Wallahu a'lam. Jadi dia juga tetap dia juga mendapatkan apa? Separuh hukuman dibandingkan orang yang merdeka. Ya, lebih enak ya jadi budak. Jadi masing-masing punya kelebihan. Itulah Islam ya. Jadi di sini kebolehan menikahi budak tanpa harus dimerdekakan dulu. Baik. Apakah boleh menikahi budak tanpa harus dimerdekakan dulu? Yang jelasnya memang di dalam firman Allah ya, kalau kita baca ayat apa, kalau kita baca ayat ini pada lafaz-lafaz sebelumnya itu dikatakan apa? Gimana lafaznya? Coba baca, coba lihat ayat-ayatnya, lupa pun saya, surah An-Nisa ini ada lafaz-lafaz sebelumnya yang di situ kalau kira-kira bahasanya saya begini, setelah dapat izin dari tuannya begitu, yang kira-kira bahasanya saya gitu, gimana ya, adzana ahlahu gitu ya, coba lihat ini hadis apa Al-Qur'an ini faida husna ini ada lafaz-lafaz sebelumnya faida husna ini fa in ataina bi fahishain. Nah, faida uhsin, mana dia faida uhsinnya? Nah ini dia. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi aymanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi idni ya ahlihinna, ya begitu bahasanya, fankihuhunna bi idni ahlihinna. Jadi cukup hanya sekedar mendapatkan izin dari tuannya. Ya wallahu a'lam bissawab. Begitulah. Tapi kalau untuk soal perinciannya kita mungkin bisa lihat di tafsir atau mungkin bisa buka di kitab-kitab fikih kejelasan soal tanpa harus dia merdeka terlebih dahulu. Nah demikian. Jadi boleh kita nikahi. Ya karena di situ dikatakan fankihuhunna biidzni ahlihinna. Maka silakan nikahi para budak tersebut seizin dengan tuannya begitu. Ya wallahu a'lam. Di situ bahasanya begitu tuan ya. Tuan yang memiliki budak itu begitu. Iyalah tentunya iya, tuan yang memiliki budak tersebut ya. Atau tuan itu sendiri yang menikahkannya? Kalau ya kalau dia menikahkannya ya dia enggak perlu izin lagi lah, kayak artinya atas izinnya dia lah kan gitu ya. Fankihuhun nabi izni ahlihin. Ya silakan dia nikahi kan. Nah, demikian. Kalau budaknya enggak mau dinikahi sama tuannya itu cuma budak. kalau misalkan dia enggak mau enggak bisa lah ya, budak enggak bisa enggak mau. Iya, makanya kan di sini kita disuruh minta izin sama tuannya, bukan sama dianya ya. Jadi gitu. Jadi si budak memang enggak bisa enggak mau dalam hal ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kan Ustaz. Heeh. Tuannya dari ini jelek rupanya. Jadi dia enggak bisa enggak mau. Iya. Sebab memang begitulah status budak kan. Ngaca lah kalau beda lah gitu. Ya, begitulah perihal soal budak ya. Nah jadi dari lafaz tersebut ya memang tidak ada keharusan dia merdeka terlebih dahulu ya baru bisa kita nikahi. Ya apalagi kalau dia sudah merdeka berarti nggak masuk ke permasalahan ini ya. Jadi memang nggak harus ada apa namanya status merdeka baru bisa dinikahi ya, tidak ada keharusan demikian. Ya intinya dia tetap menjadi seorang budak lah begitu. Ya wallahu alam, dan saat dia melakukan perbuatan keji maka dia cuma ngedapatin separuh dari iqab tersebut ya, ataupun hukuman itu. Dimana kalau misalkan yang hur itu ngedapatin 100 cambukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian di sini yang agak sedikit problem di saya adalah lapas ataupun ungkapan binafiyil farid. Apa yang dimaksud dengan kata al-farid yang dimaksudkan oleh musannif di sini itu yang belum begitu terdeteksi. Namun tadi dugaan saya adalah binafiyil farid dengan tanpa membedakan, ya, dengan menafikan perbedaan. Tapi saya masih belum kokoh kalau itu yang dimaksudkan ataupun itu maknanya, sebab di sini menggunakan kata al-farid, yakni ini shighah isim fa'il. Jadi sementara kalau menafikan perbedaan, perbedaan bukan isim fa'il, seharusnya binafil farq, bukan binafil farid. Nah, ini dengan menafikan yang membedakan. Menafikan pembeda. Nah, pembeda di sini maksudnya apa, ya, gitu. Ataukah memang maksudnya pembeda yang dimaksudkan adalah perbedaan antara keduanya, itu yang dimaksud dengan pembeda, kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anggapan saya tadi adalah, ya, yang dimaksud dengan farid di sini adalah farad. Ya, yang dimaksud dengan pembeda di sini adalah perbedaan keduanya, yaitu yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Jadi dengan menafikan, jadi kita mengkiaskan laki-laki, ya, ke perempuan, maksudnya budak laki-laki ke budak perempuan, dengan tanpa dengan menafikan pembeda, ya, pembedanya, ya. Jadi maksudnya pembeda keduanya, ya. Nah, mungkin begitu yang dimaksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang itu yang dimaksudkan, coba nanti antum cari apakah yang membedakan ini, Ustaz, yang membedakan hadis ini, yang membedakan Al-Qur'an ini, katakan. Misalnya ini hanya khusus untuk wanita, bukan laki-laki. Beda ya. Enggak, ini orang yang membedakan. Ini masalahnya kan ada kata-kata nafi, ya, dengan binafi. Jadi kita mengkiaskan dzukur dengan penafian al-farid. Kalau misalkan maksudnya penafian itu ada di dalam ayat tersebut, di dalam firman Allah, ya, kita enggak ngedapati penafian di sini. Kan gitu. Jadi kan di sini dikatakan kiaskanlah laki-laki ke perempuan dengan, ya, jadi dengan, ya. Jadi pengkiasannya itu dengan atau alat kiasnya, kan gitu lah, ya. Jadi pengkiasannya ini dengan menafikan al-farid. Jadi kalau misalkan dengan menafikan al-farid di sini adalah isi dari firman Allah faida husinna, ya, kita enggak dapati di sini penafian, kan gitu, ya. Jadi ini maksud dengan binafil farik di sini, ini kayaknya enggak ada hubungan ke ayat, ya, ke ayat yang mengkhususkan. Wallahu a'lam bishawab, saya masih belum begitu kokoh sama yang saya yakini tadi, ya, binafil farik. Cuma kompromi saya hanya ke situ arahnya, karena enggak tahu lagi saya mau kemana diarahkan, gitu. Jadi komprominya adalah binafiyil farid. Jadi kiaskanlah, ya, thumma qisa, kemudian kiaskanlah budak laki-laki ke budak perempuan, ya, dengan apa namanya, menafikan, ya, meniadakan pembeda. Dengan meniadakan pembeda berarti pembeda yang dimaksudkan di sini adalah perbedaan si laki-laki dan si perempuan, begitu, ya. Ya, pembedanya adalah soal jenis kelamin, ya, pembedanya si jenis kelamin. Ya, apakah itu yang dimaksudkan? Wallahu a'lam. Karena di sini dikatakan, ya, kiaskanlah dengan, apalagi di sini wanis fil haddi alal abdi, wanis fil haddi, nisaf itu ma'tuf dan ma'tuf alaihnya adalah nafi. Jadi binafil farik wa binis fil haddi, kan gitu, ya. Jadi kiaskanlah dengan menafikan farik, ya, dengan penafian farik dan dengan had yang separuh, kan gitu, ya. Binis fil haddi. Jadi kiaskanlah binis fil haddi, kiaskanlah binafil farik. Jadi yang nafil farik ini belum begitu duduk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin nanti pada pertemuan berikutnya bisa dapat masukan dari antum, ya, setelah cari-cari ke yang lain, ya, ke sumber yang lain. Ya, tapi jelas soal ini, soal permasalahan, maksudnya di mana letak syahidnya, ya. Jadi itulah kenapa tadi musannif mengatakan faka'annahuma humal mukhassisan. Ya, seakan-akan, ya, si Al-Quran itu ataupun si hadis itu sendirilah yang menjadi mukhassisnya, pengkhususnya, ya, pentaksisnya, begitu. Nah, demikian. Ya, di mana kita tidak menemukan lafaz budak laki-laki di dalam surah, namun kita mengkiaskannya, sehingga berarti secara nggak langsung kita di sini secara nggak langsung di sini si kias itu mentaksis Al-Quran jadinya, kan begitu. Ya kan berarti kan begitu ya. Bukan secara berarti saat, ya berarti di sini si apa namanya si kias mentaksis Al-Qur'an yang sebenarnya ya adalah si Al-Qur'an itu sendiri yang mentaksis Al-Qur'an. Nah, kemudian yang terakhir yaitu taksisus sunnah bil qiyas. Kalau tadi di atas taksis Al-Qur'an bil qiyas, nah ini sekarang si sunnah si hadis pula yang ditaksis oleh qiyas. Wa kama yajuzu taksisul kitab bil qiyas, yajuzu taksisus sunnah bil qiyas min babi aula. Sebagaimana bolehnya mentaksis Al-Qur'an dengan qiyas, maka mentaksis hadis dengan qiyas yaitu lebih boleh lagi tentunya, kan begitu ya. Ya min babi aula. Kan begitu. Sebab kalau mengkhususkan Al-Qur'an dengan qiyas saja bisa, ya apalagi mengkhususkan hadis dengan qiyas. Kan begitu. Mengkhususkan hadis dengan qiyas maka tentu lebih bisa lagi min babi aula. Wa dzalika kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan permasalahan ini ya contohnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ukhidha minal hayy fa huwa mayyit. Ya, maka contoh yang sebelumnya ini, ma ukhidha minal hayy fa huwa mayyit. Nah, salah satu faedah dari hadis ini adalah bahwa yakunu najisan. Ya kan gitu ya. Salah satu faedahnya bahwa berarti dia menjadi benda yang najis. Tsumma khussa minhu. Ya. Kama qaddamna. Kemudian dikhususkanlah dari hal tersebut sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, as-sufu wasy'ru wal wabaru, ya kan begitu. Jadi dikhususkanlah dari permasalahan ini, yaitu dari permasalahan ma ukhidha minal hayy fa huwa mayyit itu, ya sebagaimana yang sudah kita terangkan juga sebelumnya, yaitu as-suf, asy'ar, al-wabar. Yaitu apa? Oleh apa dikhususkan oleh apa? Fil Qur'ani. Fi qawlihi ta'ala, ya karena memang tadi pun dengan Al-Qur'an ya, wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha athasan wa matan ilahin. Ya, kita jadikan sebagai perabotan ataupun perhiasan sampai enggak bisa digunain lagi. Wa qisa, nah di mana kiasnya? Nah di sini deh ya. Jadi kan ini kan kalau ini kan bukan kias ya, ini kan memang Al-Qur'an yang mentaksis hadis. Nah, kiasnya wa qisar rish 'ala asy'ari wal wabari. Di sini kita mengkiaskan bulu ayam yang juga kategori rambut ya, bagian daripada bulu lah ya. Dan di sini kita mengkiaskan bulu ayam terhadap syair dan wabar, di mana rish tidak disebutkan dalam ayat. Nah, artinya apa? Berarti kita mengkias berarti artinya kita melakukan pengkhusus pentaksisan hadis dengan kias. Maksudnya gini, kias itu artinya qiyas mengkhususkan si hadis ma ukhidha minal hayy wa huwa mayyit. Ya berarti qiyas mengkhususkan si hadis. Sebab di sini rish itu kita qiyaskan ke syar, wabar dan suf, kan begitu. Wa khussa bihi al-hadithu thaniyatan. Ini bukti ya. Sekali lagi, ini bukti bahwa hadis dikhususkan oleh qiyas. Nah, begitu. Taniatan yang kedua kita. Sekali lagi. Iya. Sekali lagi, ini bukti hadis ataupun qiyas mengkhususkan hadis. Maksudnya qiyas itu dapat menjadi mukhassis gitu. Ya, wa khussa bihil hadis taniatan. Setelah sebelumnya tadi al-qiyas mukhassisul Al-Qur'an, kan gitu ya. Al-qiyas menjadi pengkhusus ataupun menjadi pentaksis Al-Qur'an. Nah, di sini sekali lagi qiyas menjadi pentaksis hadis. Wa khussa bihil hadis taniatan. Nah, demikian. Jadi artinya apa? Syekh ini ya terkait kalimat dia wa khussa bihil hadis taniyatan ingin menjelaskan bahwa memang benarlah bahwa qiyas dalilun syar'iyyun yastanidu ila nafsin min kitabin aw sunnatin. Wallahu a'lam bissawab. Jadi qiyas itu adalah dalil syar'i yang bersandar kepada nas dari kitab ataupun sunnah. Ya termasuk dalilun syar'i. Ya jadi qiyas termasuk dalil syar'i. Nah, begitu. Ya tinggal permasalahannya apakah qiyasnya itu sah ataukah kiasnya itu batil. Ya, maka tentu ini kita perlu pelajari. Dan pelajaran permasalahan ketentuan kias itu kita bisa dapati rumusnya, bisa kita dapati di dalam ya, pembahasan usul fiqih yang nanti insya Allah akan kita bahas. Iya, adalah. Walau mungkin sifatnya pengenalan lah, karena kan ini kan kitabnya lil mubtadi ya. Iya. Iya, ya, khulasah kan ya, al-khulasah. Ya, ringkasan. Ya, khulasatu fi usul fiqih. Jadi kira-kira begitu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan aja lah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait al-mutlaqu wal muqayyad. Sebenarnya pendek sih ini, tapi ya pertemuan sekali lagi aja lah ya. Yang mungkin bisa jadi iya. Insyaallah demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.